karena kamu kafir sesudah beriman. Quran surat At-Taubah ayat 65-66. Nah, kemudian pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa pada ayat ini surat At-Taubah ayat 65-66 menunjukkan beberapa perkara-perkara yang agung. Yang pertama yang sudah kita pelajari, annahu yajibu ihtiramu wa ta'zimu Allahi azza jalla wa ala wa ijlalihi wa anna man tanaqqasa Allah fa innahu yakfur. Wajib menghormati, mengagungkan Allah jalla wa ala dan juga memuliakannya. Dan barang siapa yang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah kafir. Kemudian yang kedua, anna, sebentar ya, anna tanaqqus ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun, karena Allah jalla wa ala amara bita'zimillahi bita'zimir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ihtiramihi. Bahwa barang siapa yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya dan menghormatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ditunjuki oleh surat At-Taubah ayat 65-66, annal wajiba nahwal Qur'an ihtiramuhu wa ta'zimuhu li'annahu kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa wajib menghormati Al-Qur'an dan memuliakannya, mengagungkannya, karena ia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang ditunjukkan oleh Quran surah At-Taubah ayat 65-66 dan yang sudah kita pelajari, annal wajiba ihtiramu dinil Islam wa adamu tanakkusihi aw intiqadu syai'in minhu. Bahwa kewajiban adalah menghormati agama Islam dan tidak merendahkannya atau tidak mengoreksi sesuatu pun darinya. Kemudian yang kelima yang sudah kita pelajari dan yang ditunjuki oleh Quran surat At-Taubah ayat 65-66 adalah yaitu yajibu ihtiramu sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruha wa ihtiramuha li'annaha kalamur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa wahyun min Allah jalla wa ala. Bahwa wajib menghormati sunnah rasul. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya, menghormatinya, karena dia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah wahyu dari Allah jalla wa ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Kita membahas apa yang disebutkan oleh pensyarah selanjutnya, yaitu pensyarah mengatakan sadisan ihtiramul ulama li'annahum warathatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya memuliakan para ulama karena mereka adalah pewaris nabi. Mereka adalah pewaris nabi. Wa wallahu rafa'a min sya'nihim wa a'la makanatihim. Makanahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat mereka dan mendudukkan kedudukan mereka. Kita bahas dulu apa yang disebut dengan para ulama adalah warasatul anbiya. Perkataan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa para ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Apa yang dimaksud dengan para ulama adalah pewaris para nabi alaihimussalatu wassalam. Yang dimaksud dengan para ulama adalah pewaris para nabi, yaitu para ulama mewarisi ilmu nabi, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bukan berarti di sini mewarisi harta sebagaimana yang dikenal di dalam ilmu waris, ya. Bukan juga mewarisi harta yang ditinggalkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, akan tetapi mewarisi ilmu sebagaimana hadis yang ditunjukkan akan hal ini, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Abi Hatim atau Abu Hatim Ibnu Hibban, maksud saya Imam Ibnu Hibban mengatakan, fi hadzal hadis, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, fi hadzal hadis bayanun wadhihun anna al-ulama alladhina lahumul fadl alladhi dhakarnahum alladhina ya'lamuna 'ilma an-nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril 'ulum. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang terang bahwa ulama yang mereka memiliki keutamaan yang kami sebutkan adalah mereka yang ya'lamuna 'ilma an-nabi, mereka yang mengetahui ilmu nabi, ya, bukan selainnya dari ilmu-ilmu yang lain, yaitu mengetahui ilmu nabi. Nah, di sini perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud ulama pewaris para nabi adalah ulama yang mengajari ilmu nabi, mengajari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan mengajari hal-hal yang lain. Sebesar dia mengajari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula dia mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya kalau ada seorang alim yang dia mengaku sebagai ulama, tetapi dia mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan seorang ulama. Ya, ini bukan seorang ulama. Seperti misalkan dia mengajarkan ajaran yang bid'ah, maka ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya, wallahu rafa'a maka min man sya'nihim wa a'la min makanihim. Sini sebutkan Allah telah mengangkat derajat mereka dan meninggikan kedudukan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya para ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketinggian derajat para ulama dilihat di dunia dan juga di akhirat. Ketinggian derajat para ulama dilihat di dunia dan juga di akhirat. berapa banyak kita dapati di dunia para ulama, mereka adalah sebagai minimal imam di dalam masjid, ya, minimal imam di dalam masjid, yang menunjukkan bahwasanya ilmu di atas segala hal karena bisa menjadi imam di dalam masjid. Kemudian yang kedua, yaitu di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang yang berilmu lebih dimuliakan dibandingkan para ahli harta, para ahli jabatan dan semisalnya. Sebagaimana kisah Ibnu Abza. Ibnu Abza radhiyallahu rahimahullah adalah seorang yang bekas budak. Kemudian ketika gubernur Mekah pergi keluar kota Mekah, maka yang menjadi pengganti sementara untuk mengurusi tata pemerintahan yang ada di Mekah adalah Ibnu Abza. Ketika ditanya kenapa Ibnu Abza yang dipilih, karena dia adalah qari'un lil Quran wa 'alimun bil fara'id. Dia adalah hafal Al-Quran dan juga paham makna-maknanya, dan dia mengetahui ilmu waris, pembagian harta waris. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu diangkat derajatnya di dunia sebelum akhirat. Di antaranya juga yaitu di dalam kisah penguburan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Bismillah. Tujuh puluh sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang meninggal mati syahid di peperangan Uhud, mereka ini yang dikumpulkan dalam satu lubang lahat, kemudian yang lebih didahulukan untuk dikuburkan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang berilmu agama. Nah, ini menunjukkan bagaimana ilmu agama mengangkat derajat seseorang di dunia sebelum akhirat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yarfa'u bihi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengangkat derajat orang-orang dan merendahkan derajat orang-orang. Artinya kalau dia mempelajari Al-Quran dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika dia tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, meskipun dia mengetahuinya, menghafalnya, maka Al-Quran tersebut menjadi pemberat dosa dan hisab atasnya di hari kiamat. Intinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara orang-orang umum, orang-orang beriman lainnya. Nah, fahaulai wal'iyadzu billah waqa'u fi hadhil jarimah, yang artinya mereka, yaitu kaum munafik, terjerumus pada dosa ini. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Takallama hadha ar-rajul ash-shaqi faqala ma ra'ayna mithla qurra'ina, wa ya'ni bil qurra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, wa yashmalu lafdhul qurra fi dhalikal waqt wal ulama, li'annahu kana fi dhalikal waqt alladhi yaqra'ul qur'an yakunu 'aliman, yang artinya yaitu seorang lelaki dari mereka. Seorang lelaki maksudnya seorang lelaki dari kaum munafiqin berkata, kami tidak pernah melihat seperti qurra, para pembaca Al-Quran kita ini. Maksudnya adalah, jadi ceritanya waktu itu peperangan Tabuk, maka ada seorang munafik yang berkata, ma ra'ayna mithla qurra'ina arghaba butunan wa akdzaba alsunan wa ajbana 'indal liqa, kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Quran kita ini, orang yang suka makan, orang yang suka berdusta, dan orang yang paling pengecut bertemu dengan musuh. Dan yang dimaksud dengan ahli bacaan Al-Quran di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan lafadz qurra, ahli baca Al-Quran pada waktu itu mencakup para ulama. Karena pada saat itu yang biasa membaca Al-Quran disebut alim. Jadi di sini perlu penjelasan bahwasanya dahulu istilah qurra, qari'ul Quran, itu adalah orang yang khatam bacaan Al-Quran. Kemudian bukan hanya sekedar khatam hafalan Al-Quran, akan tetapi dia mempelajari tafsir-tafsirnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu beliau mengatakan tidaklah kami mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, tidaklah kami melewati 10 ayat dari Al-Quran kecuali kami mengetahui maknanya dan juga tafsirannya. Nah, inilah kebiasaan para salafus saleh. Mereka mempelajari Al-Quran bukan hanya pada tahap mempelajari cara membacanya dan cara menghafalnya, tetapi juga mempelajari tafsiran-tafsirannya. Saya mau bacakan yang jelas dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Afwan, itu perkataan Abdullah bin Mas'ud, maksud saya. Beliau mengatakan kunna la natajawazu asyra ayat, yang artinya kami tidak melalui 10 ayat. Hatta nata'allamahunna wa na'mala bihinna wa nu'allimuhunna wa nu'allimu halalahunna halalahunna wa haramahunna fa utinal ilma wal amal. Kita tidak melewati 10 ayat sampai kita mempelajarinya dan mengamalkannya dan mengajarkannya dan mengajarkan halal-halalnya dan haram-haramnya, maka kita diberi dua, ilmu dan amal. Nah, ini makanya Syekh mengatakan bahwa dulu orang yang disebut dengan qurra, ahli baca Al-Quran, itu maksudnya adalah orang yang mereka bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, akan tetapi juga mengetahui makna-makna dari Al-Quran tersebut. Ya, mengetahui makna-makna Al-Quran tersebut. Makanya ahli orang munafik ini mengatakan kami tidak pernah melihat para ahli baca Al-Quran kita kecuali orang yang suka makan, suka dusta, dan paling pengecut bertemu dengan musuh. Kemudian Syekh Al-Allama Dr. Salih Fauzan Hafizahullah mengatakan amma fi zamanil mutaakhir faqad yakunu al-qari'u la yafhamu syai'an min ma'ani al-Quran wa la yafqahu in wa innama yujidul qira'ata faqat, yang artinya adapun pada zaman terakhir ini, yaitu masa-masa kita ini, bisa jadi orang yang membaca Al-Quran tidak mengerti apapun makna Al-Quran dan tidak memahaminya. Makanya saya sering mengingatkan bahwasanya anak-anak di sekolah, di pesantren, para pengusung-pengusung lembaga pendidikan, salah satu yang perlu diperhatikan juga bukan hanya sekedar hafalan, ya, tetapi bagaimana anak-anak tersebut bisa memahami apa yang dihafal dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat dan akhirnya mengamalkan ilmu tersebut, ya. Jadi coba dirubah ketakjuban para wali murid, wali santri, wali siswa terhadap sebuah sekolah yang mungkin sekolahnya bisa menelurkan para hafid-hafid Al-Quran, para ahli-ahli penghafal Al-Quran. Akan tetapi juga takjub dan merasa anaknya agar seperti mereka, yaitu anak yang bukan hanya sekedar hafal, akan tetapi juga memahami apa yang dihafal. Memahami apa yang dihafal. Ya, ini menjadi PR tersendiri bagi para pengusung lembaga pendidikan. Karena sebagian orang tua sudah takjub dengan hafalan Al-Quran. Ya, padahal hafalan Al-Quran, dia bagus, dia ibadah, akan tetapi bukan itu saja tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Karena pada akhir zaman yang bisa membaca Al-Qur'an menjadi banyak dan para ulama sedikit. Ya. Li'annahu fi akhir zaman yakthulu qurra wa yaqillu al-fuqaha. Namun pada akhir zaman yang bisa membaca Al-Quran menjadi banyak, bahkan menghafal Al-Quran, menghafal surat-suratnya, mungkin halamannya, mungkin nomor suratnya, mungkin nomor ayatnya. Ya, padahal itu bukan kebiasaan para ulama salafus saleh. Ya, bukan sesuatu yang dituntut di dalam agama. Ya. Kemudian penulis mengatakan, amma fi zamanil awal fal qurra'u humul fuqaha. Yang artinya, namun pada masa-masa awal, fi zamanil awal, al-awwal, para pembaca Al-Qur'an adalah para ulama. Fa qawlu ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i ay al-ulama wahumur rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram radhiyallahu anhum. Yang artinya, jadi ucapan lelaki munafik itu, kami tidak pernah melihat seperti qurra, yaitu ahli baca Al-Qur'an kita ini, maksudnya adalah para ulama, yaitu zaman dahulu, yaitu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa yu'khadhu min hadha anna alladhi yantaqisul ulama'a min ajli ilmihim fi ayyi waqtin annahu yadkhulu fi ma'na hadhihi al-ayah al-karimah. Bisa dipahami dari sini bahwa orang yang mengecilkan ulama karena ilmu mereka kapan saja, maka termasuk dalam makna ayat yang mulia ini. Jadi hati-hati ya menyebutkan tentang para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian ada perkataan memang yang menarik, yaitu luhumul ulama masmumah. Artinya darahnya para ulama rahimahumullahu taala adalah beracun. Nah, ini hati-hati bagi awam kaum muslimin untuk mencela para ulama, menghina para ulama, merendahkan para ulama. Kenapa? Karena luhumul ulama masmumah. Yang artinya daging-daging para ulama adalah beracun. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah bahwa keduanya berkata, "Illam yakunil ulama auliya Allah, falaysa lillahi wali." Kalau seandainya para ulama bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak memiliki seorang wali pun. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maksudnya adalah para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah bahwa ya'lam akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardhatih. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau untuk mendapatkan keridhaannya. Wa ja'alna mimman yakhshah wa yattaqi fa haqqa tuqatih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama masmumah, bahwa daging-daging para ulama masmumah. Maksudnya masmumah adalah beracun. Dan yang dimaksud dengan beracun di sini maksudnya adalah bahwa kita tidak diperbolehkan untuk merendahkan para ulama, membongkar aib mereka, merendahkan wibawa mereka. Ya, karena kenapa? Karena para ulama ini adalah pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian penulis mengatakan bisa dipahami dari sini bahwa orang yang mengecilkan ulama karena ilmu mereka kapan saja, maka itu termasuk dalam ayat yang mulia ini. Kemudian لأن هذا قال ما رأينا مثل قرائنا والقراء هم العلماء. Karena orang ini berkata, yaitu munafik ini mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti ahli bacaan Al-Quran kita ini. Maksudnya adalah para ulama. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْعُلَمَا فِي كُلِّ وَقْتِ. Dan ini mencakup semua ulama pada masa apa saja. Artinya, sebelum masa pandemi, setelah masa pandemi, semua ulama, maka tidak diperbolehkan kita untuk menghinanya, merendahkannya. Kemudian penulis mengatakan wal ulama lahum ihtiramuhum wa ijlaluhum li'annahum yahmiluna kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yahmiluna al-ilma wa yuballighunahu ila an-nas fayajibu ihtiramuhum. Yang artinya para ulama mempunyai kehormatan dan kemuliaan karena mereka membawa kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, bahwa kenapa kita tidak diperbolehkan untuk merendahkan para ulama, karena mereka adalah yang membawa Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa ilmu dan menyampaikannya kepada manusia, maka wajib hukumnya memuliakan mereka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Yang artinya, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, keutamaan seorang alim di atas orang berahli ibadah seperti bulan di atas seluruh bintang. Seperti bulan di atas seluruh bintang. Kalau kita perhatikan perumpamaan ini, perumpamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti bulan di atas seluruh bintang. Maksudnya bintang-bintang tersebut akan gelap tanpa ada cahaya dari bulan. Maka begitulah para ulama memberikan cahaya, ya, memberikan cahaya. Sedangkan ahli ibadah dia hanya bercahaya untuk dirinya sendiri. Sedangkan ulama mereka adalah pemberi cahaya. Kemudian penulis mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai hatta al-hitan fil bahr. Yang artinya seorang alim itu dimintakan baginya ampunan oleh seluruh makhluk hingga ikan-ikan di lautan. Kenapa disebutkan ikan-ikan di lautan? Karena saking banyaknya. satu jenis ikan saja itu puluhan ribu, miliar mungkin banyaknya. Belum nanti jenis ikan-ikan yang lain, jenis ikan yang lain. Nah, ini menunjukkan kenapa disebutkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, karena ikan-ikan tersebut tidak bisa dihitung jumlahnya. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi dimiliki oleh seorang ulama. Fal 'alimu lahu qadruhu wal muradul 'alimu bi syar'illah, yang artinya seorang alim itu mempunyai nilai berharga. Maksud alim di sini adalah orang yang mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Nah. Fal ulama'u hum ahlu khasyatillah, li'annahum ya'rifuna Allah haqqal ma'rifah, fahum yujillunahu wa yu'adzimunahu wa yakhshawnahu, wa kullama zada ilmul insan zadat khasyatuhu lillahi jalla wa'ala, fayajibu ihtiramul ulama' wa tawqiruhum, faman tanaqqasahum fa'innahu yakunu dakhilan fi ma'na hadhihi al-ayah abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ulama adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengerti Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mereka mengagungkannya, membesarkannya dan takut kepadanya. Setiap ilmu seseorang bertambah, maka bertambah pulalah ketakutannya kepada Allah. Maka wajib hukumnya memuliakan para ulama dan menghormati para ulama. Dan barang siapa merendahkan mereka, maka ia termasuk dalam makna ayat ini, kul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu mengolok-ngolok. Nah, itu yang ketujuh yang ditunjuki surat Quran, surat Taubah ayat 65-66, wajib menghormati ulama. Maka di sini saya nasihatkan agar kita menghentikan ucapan tulisan yang ada nada menghina sebagian orang yang berilmu agama. Ya, sebagian orang yang berilmu agama. Nah, yang ketujuh, ihtiramu umumil muslimin afradan wa jama'at, menghormati kaum muslimin secara keseluruhan, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Tapi ingat, menghormati di sini bukan berarti tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita menghormati mereka. Tetapi tetap saja amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Thaminan, yang kedelapan, wa minal ajab anna alladhi takallama fil majlis wahidun wallahu ammama al-hukma faqala abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Yang membuat takjub pada ayat ini adalah bahwa yang berbicara di majlis itu hanya satu orang, tapi Allah meratakan hukum untuk mereka semua, yaitu orang-orang munafik ada pada zaman itu. Firman-Nya yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu berolok-olok. Kalian selalu berolok-olok. Quran surat At-Taubah ayat 65. Lihat di situ ada kata-kata kalian. Padahal yang menghinakan cuma satu orang. Kenapa disebutkan kalian selalu berolok-olok? Nah, ini salah satu penyebabnya adalah memang orang-orang munafik mereka takut akan turun dari Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat atau surat yang memberitahukan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Ya, yahdhalul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'um bima fi qulubihim. Yang artinya orang-orang munafik mereka khawatir Allah akan menurunkan sebuah surat yang memberitahukan apa yang ada dalam hati mereka. Dan oleh karenanya para ulama salaf mengatakan bahwa salah satu nama dari nama surat At-Taubah adalah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah artinya surat yang menyebutkan tentang, surat yang menyebutkan tentang keburukan dan membongkar aib yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, nasab al-istihza'a ilaihim jami'an. Limadha? Allah menisbatkan perbuatan mengolok-olok itu kepada mereka semua. Kenapa? Artinya yang mengolok-olok kan satu orang, tetapi kenapa semua orang munafik yang kena? Li'annahum lam yungkiru fa'ammahum al-hukum. Karena mereka tidak mengingkari lelaki ini. Nah, ini hati-hati. Mereka tidak mengingkari lelaki ini yang menghina tadi, maka mereka hukumnya sama. Li'annahum lamma sakatu 'alal munkar saru syuraka'a ma'a fa'ilil munkar. Karena mereka tidak mengingkari lelaki ini, maka mereka hukumnya sama, yaitu seperti mengingkari. Karena pada saat mereka diam atas kemungkaran, maka mereka menjadi sekutu bagi pelaku kemungkaran. Ini hati-hati, jangan sampai kita berdiam diri atas sebuah kemungkaran. Karena kalau seandainya berdiam diri atas sebuah kemungkaran, maka kita akan menjadi pelaku kemungkaran tersebut. Walihada lamma ankara alaihim hadha syaba bari'un minal ism wa anzalallahu tasdiqahu fi kitabih. Wa amma haula wa lam yunkiru fadalla anna alladhi yahduru majalis al-kufr wal istihza'i bid-din wa bil-rasul wa sahabati wal-ulama wa lam yunkiru yatanawaluhu al-hukum. Yang artinya, karena itulah seorang pemuda yang mengingkari mereka menjadi terlepas dari dosa ini, dan Allah menurunkan pembenaran kepadanya di dalam kitabnya. Adapun mereka yang tidak turut mengingkari itu menunjukkan bahwa semua yang hadir dalam majelis yang kufur dan mengolok-olok agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para sahabat itu, dan tidak turut mengingkari, maka semua masuk ke dalam hukum ini. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kalau seandainya ada orang yang menghina ulama kemudian dia diam di majelis tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk diam, dia harus memberitahukannya. Kemudian qala subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh duduk di majlis yang dihinakan Allah, Rasulullah, kitab Allah, dan yang lain-lainnya dari simbol syariat Islam. Di sini penulis membawakan surat Al-An'am ayat 68 yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, gak boleh duduk ya, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim sesudah teringat akan larangan itu. Wa qala subhana wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhu innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dalam surah An-Nisa ayat 140 yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang kafir, janganlah kamu duduk berserta mereka. Nah, ini enggak boleh ya, duduk beserta orang kafir, orang-orang munafik dalam majlis penghinaan terhadap Al-Qur'an, Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau sudah bicara yang lain baru boleh ikut lagi. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Dan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Quran Surah Nisa ayat 140. Penulis mengatakan, fadalla ala anna alladhi la yunkiru sabballahi wa sabbar rasuli sallallahu alaihi wasallam was sahabati aw sabbad din aw sabbal ilm al ulama annahu yakunu mithla sabi sawa bisawa li anna allaha nasaba al istihza'a ila al majmu'ah ma anna al mutakallima wahidun. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengingkari saat terjadinya ejekan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada agama, dan kepada para ulama, maka mereka menjadi orang yang turut mengejek. Sama persis, karena Allah menisbatkan perbuatan mengolok-olok itu semua karena yang hadir di majelis itu, sementara yang berkata hanya satu orang. Nah, ini hati-hati kalau seandainya kita mendengar sebuah kemungkaran, maka kita nasihati agar tidak mengucapkannya lagi. فَهَذِهِ الْآيَةِ فِيهَا عِبَرٌ وَأَحْكَامٌ عَظِيمَةٌ يَنْبَغِي الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا وَيَتَدَبَّرَهَا لِأَلَّا يَقَعَ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَذَّرَتْ مِنْهُ. Dalam ayat ini terdapat pelajaran dan hukum-hukum yang agung. Selayaknya bagi seorang muslim untuk memperhatikan dan menelitinya agar tidak terjerumus ke dalam apa yang telah diperingatkan. Nah, wa hadhihi al-umur katsiratun fi an-nas al-yawm. Perkara ini banyak terjadi pada manusia pada saat ini, yaitu mengolok-olok agama. Ini banyak sekali, ya, banyak, kata Syekh. Wal istihza'u bid-din wal ulama wal istihza'u bis-sunnah wal Qur'an katsirun wa yaqulun al-kitab was-sunnah la yasluha fi hadha al-waqt was-sanah la yahtajju biha was-sunnah la yahtajju biha li'annaha min naqli ar-ruwat kama anna khabar al-wahid la yahtajju bih wa ghayru dhalika min al-maqalat asy-syani'ah. Mengolok-olok agama dan para ulama, mengolok-olok sunnah dan Al-Qur'an, banyak terjadi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak lagi sesuai untuk dipraktikkan pada masa ini. As-Sunnah tidak bisa jadikan hujjah karena hanya berdasarkan jalur periwayatan. Sebagaimana hadis ahad juga tidak bisa dijadikan hujjah, dan banyak lagi ucapan-ucapan yang menghina. Nah, ini hati-hati yang mengatakan bahwa Sunnah itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan sebagai ilmu yang yakin, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menimbulkan ilmu yang tidak yakin. Nah, baik, sudah hampir 50 menit, kita cukupkan dulu kajian pada kesempatan kali ini. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan. Intinya yang saya bacakan tadi adalah bahwa wajib menghormati para ulama. Ya, wajib menghormati para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya ambilkan pertanyaan dari YouTube. Mengenai sholat, jika imam batal dalam sholat ketika ruku, sujud atau duduk di antara dua sujud, bagaimana cara makmum yang dekatnya menggantikan imam tersebut? Maju, ya, bismillah. Cara makmum menggantikannya adalah dengan maju ke depan, ya, menjadi imam. Setelah saya melakukan kebaikan, ada terbesit dalam hati rasa bangga diri. Apakah ini termasuk riya? Maka jawabannya adalah dikhawatirkan itu ujub, ya, dikhawatirkan ujub, merasa bangga dengan apa yang sudah diamalkan. Maka lebih baik tidak merasa bangga dengan apa yang sudah diamalkan, tetapi berharap agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih utama, ya. Karena yang namanya ujub itu kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, yaitu an tara anna laka syai'an la yamlikuhu ghairuka, bahwa engkau merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh selain engkau. Wallahu a'lam. Apakah kebaikan yang sudah kita lakukan tersebut sia-sia di hadapan Allah? Maka jawabannya adalah asalkan dia tidak mengucapkannya, maka ini masih bagus. Tapi kalau seandainya sampai sudah mengucapkannya, baik itu karena riya atau karena ujub, maka pahalanya terhapus. Wallahu a'lam. Kita ambil dari Instagram. Ayuha jamaah Instagram, silahkan bertanya. Cara agar istiqamah bagaimana? Caranya adalah pertama, ikhlaskan niat dalam beramal. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Jadi Rabb kami adalah Allah menunjukkan kepada ikhlas. Dan dengan ikhlas seseorang akan istiqamah. Karena orang yang ikhlas itu dia tidak berharap ada yang melihatnya kemudian memujinya, ataupun ada yang melihatnya kemudian memberi hadiah kepadanya. Dia tidak berharap itu. Nah, kiat utama untuk istiqamah adalah ikhlas. Yang kedua yaitu berdoa, karena hati ini berbolak-balik. Awal-awal pergi ke masjid ingin sholat berjamaah, maka niatannya hanya karena Allah. Akan tetapi kemudian ada orang yang kita muliakan, entah itu bapak, mertua, atau calon mertua, maka akhirnya kita riya. Kemudian akhirnya tidak istiqamah. Kemudian cara yang kedua, yang ketiga yaitu mempelajari ilmu agama. Ini kiat agar istiqamah, mempelajari ilmu agama. Kenapa demikian? Karena syarat istiqamah adalah dia berjalan di atas agama. Nah, kalau seandainya dia tidak tahu agama itu apa, maka dia tidak bisa istiqamah. Maka dia tidak bisa istiqamah. Wallahu a'lam. Siapa yang dimaksud ulama zaman sekarang? Adakah ulama di Indonesia? Banyak ulama di Indonesia. Ya, yang jelas seorang alim adalah seorang yang mengetahui ilmu agama di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bila ada pengikut ustaz atau ulama yang saling ejek, saling mengolok-olok, saling mencela karena ada perselisihan atau beda pendapat yang saling bertentangan? Maka jawabannya jangan ikut-ikutan, tidak diperbolehkan. Seorang mukmin itu tidak boleh mencaci, melaknat, berkata-kata kasar. Laisal mu'min bitta'an wal la'an wal fahishil badhi. Orang yang beriman tidak boleh mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Tidak boleh. Nah, termasuk di dalamnya adalah perkataan-perkataan kotor, di antaranya menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji seperti ustadz ahli bid'ah, ustadz ya. Maka kalau seandainya untuk menghina, mengolok-ngolok, maka ini tidak boleh. Akan tetapi kalau seandainya ingin menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, maka diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalimat yang menyatakan bahwa semua agama itu sama, apakah termasuk pembatal keislaman? Iya, perkataan ini pembatal keislaman. Tetapi yang mengatakannya tidak mesti kita hukumi langsung batal Islamnya, keluar dari Islam, tidak. Tetapi kita iqamatul hujjah wa intifaul mawani, menegakkan dulu hujjah, diajarkan kepada orang tersebut bahwa ini perkataan kekufuran. Kemudian setelah itu baru dihilangkan segala hal-hal yang membuat dia akhirnya mengetahui bahwa perkataan dia itu salah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, saya mencoba mengamalkan sunnah, tapi saya dikatain Islam garis keras. Apa yang harus saya jawab? Celana cingkrang, jenggot, dan lain-lain. Maka jawabannya adalah bilang, ini bukan Islam garis keras, ini tetapi adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan seperti itu dengan bahasa yang santun, bahasa yang mudah dipahami, ya, bahasa yang tidak menimbulkan emosi, seperti itu. Jika kita sedang berbincang-bincang, misalnya dengan orang lain, tiba-tiba secara tidak sengaja tersinggung tentang agama, lalu tak sengaja kita bercanda dengan mengolok agama, apakah berdosa? Iya, berdosa. Bahkan para ulama mengatakan, diantaranya Imam Ibnu Qudamah, barang siapa yang menghina Allah dan menghina Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan bercanda, maka sungguh dia telah kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Artinya penghinaan tersebut menyebabkan kepada kekufuran. Allahu a'lam. Keponakan saya umurnya 17 tahun, dia suka melawan mama kalau dinasihati sampai mama saya menangis. Kalau diberitahu baik, katanya. Kalau diberitahu baik katanya. Urus saja diri sendiri. Nah, ini perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-'izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam. Jika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah, maka timbullah rasa sombong kepadanya untuk mengerjakan keburukan. Maka baginya pahala yang pedih, baginya siksa yang pedih. Jarang sholat karena malas, apakah termasuk pembatal keislaman? Apakah masih disebut muslim? Maka jawabannya, jarang sholat karena malas ini adalah kafir berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Tirmidzi dan riwayat Imam Muslim. Riwayat Tirmidzi dulu, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Maka siapa yang meninggalkan salat karena malas, dia kafir. Keluar dari Islam. Ya. Dan ini pendapat sebagian ulama yang kita kuatkan. Kemudian di sini ada yang mengatakan, Ustadz kok minumnya pakai tangan kiri? Ente kemana aja selama ini? Allah Ustaz, sudah tahun 2020, ini mau masuk 1442. Ente kemana aja? Siapa sih namanya nih? Andiart underscore 08, kemana aja Mas Andriat? Saudara saya bekerja di kantor pajak, apakah haram bekerja di tempat itu? Maka jawabannya iya haram, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. La'anallah sahiba muks, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat para pemungut pajak. Saya punya teman bidan. Ketika ada pasien di waktu subuh dan di dalam keadaan darurat, apa yang harus saya lakukan? Melakukan sholat atau menangani pasien? Maka jawabannya adalah, apabila ditinggal maka tidak menyebabkan kematian pasien, maka dia sholat terlebih dahulu. Akan tetapi apabila dia menyebabkan kematian kepada pasien, maka antara dua pilihannya, dia sholat dalam keadaan keterpaksaan dengan semampunya, atau dia qadha nanti, atau dia qadha nantinya. Wallahu a'lam. Apakah jika kita mengucapkan kalimat kufur, misalnya saya, apakah kita langsung kufur? Saya mengucap kayak gitu karena bisikan dalam hati yang bilang saya mengucap padahal gak ada niat. Maka jawabannya begini, inna allaha tajawaza li an ummati al-khata, inna allaha tajawaza li ummati ma lam tatakallam au ta'mal. Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku selama dia tidak berbicara ataupun berbuat. Kalau seandainya dia sudah berbicara, maka dia beristighfar, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila hanya bisikan hati, maka tidak mengapa atasnya. Allahu a'lam. Hukum musik adalah haram. Bagaimana ulun mengajar bahasa Inggris yang ada materi tentang mengetahui makna yang terkandung dalam teks lagu dan mendengarkan musiknya? Haram juga berarti. Ya, haram berarti. Bagaimana jika seorang anak yang mendapatkan nafkah dari orang tua yang menjual rokok? Nafkah dari orang tua halal. Orang tuanya mencari nafkah dengan cara menjual rokok, haram. Ya. Jadi gini kaidahnya, barang atau uang yang didapat dengan cara yang haram, apabila dia berpindah kepada seseorang dengan cara yang halal, maka itu halal. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya sudah 1 jam kita berbicara. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kepada ini, afwan Ustaz, saya enggak lihat kalau Ustaz live menggunakan kamera depan. Iya. Makanya kalau nulis komentar lebih baik ditahan dulu daripada nanti bermasalah. Ya. Dan lebih baik berhusnudzan dahulu dibandingkan seseorang langsung komen untuk sesuatu yang tidak perlu, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.